Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa ba'd. Kita lanjutkan kajian kita masih surat Al-Insan. Allah Ta'ala berfirman, innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat baik, orang-orang yang saleh, kelak akan minum dari gelas yang campurannya adalah kafur. Apa itu kafur? Aina yashrabu biha ibadullah yufajjirunaha tafjira. Di mana kafur adalah mata air yang akan diminum oleh hamba-hamba Allah yang saleh itu. Dan mereka akan yufajjirunaha tafjira. Ya. Yaitu yatasarrafuna fiha haitsu syaa'u wa aina syaa'u. Artinya mereka akan minum dari telaga atau mata air kafur itu sesuai dengan keinginan mereka. Kemudian Allah menyebutkan tentang sifat orang-orang yang masuk ke dalam surga itu. Siapa mereka? Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Di mana sifat mereka adalah mereka melaksanakan nazar dan mereka takut pada suatu hari yang keburukannya itu akan menyebar. Ikhwata Islam a'azzakumullah wa iyyakum, ini adalah sifat yang pertama, karakter daripada penduduk surga. Ia akan minum daripada mata air yang bernama kafur itu. Yaitu mereka melaksanakan nazar. Dan sudah kita jelaskan bahwa nazar itu ada dua macam. Ada nazar yang terpuji dan ada nazar yang tercela. Adapun nazar yang terpuji apa itu? Hah? Nazar yang seseorang yang bernazar semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada lagi nazar yang tercela. Apa itu nazar yang tercela? Hah? Seseorang bernadar karena diberi sesuatu oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai timbal balik. Ya, seperti seseorang mengatakan, jika saya sembuh, saya bernadar untuk berinfak. Jika saya selamat, saya akan bernadar untuk puasa dan yang lain dan yang lainnya. Di mana nadar ini, akhi, ya, kata Rasulullah SAW, hanyalah berasal dari orang-orang yang bakhil saja. Iya. Dan yang dimaksud dengan ayat ini adalah nazar yang ibadah dan masuk padanya juga dua-duanya, karena semua baik yang apa namanya yang terpuji maupun yang tercela tetap wajib untuk dilaksanakan nazar tersebut, wajib. Akan tetapi tentunya yang paling utama daripada dua nazar itu adalah yang tujuannya ibadah. Kemudian karakter yang kedua, wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka mempunyai karakter bahwa mereka takut kepada suatu hari yang keburukannya itu ya mustatir. Apa itu mustatir? Ya tersebar. Di mana akhul Islam azakumullah wa iyakum, di hari itu orang-orang kafir terutama akan sangat ketakutan sekali. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala memuji mereka di mana mereka mempunyai sifat takut, karena sifat takut ini merupakan sifat orang yang bertakwa. Ya, karena dengan rasa takut itulah seorang hamba meninggalkan maksiat. Dengan rasa takut itu seorang hamba berusaha untuk menjalankan perintah-perintah. Kemudian sifat atau karakter yang ketiga apa? وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. dan mereka memberi makanan ala hubbihi, ya, dengan penuh rasa suka, artinya ala hubbillah. Sebagaimana sudah kita sebutkan, apa yang dimaksud dengan ala hubbihi di sini? Haknya di sini, domirnya kembali ke mana? Ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, bahwa hak domir di sini kata gantinya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga maknanya adalah ai ala hubbillah. Ya, mereka memberikan makanan itu di atas cinta Allah. Ya, karena kecintaan mereka kepada Allah lah yang menyebabkan mereka memberi makan. Ya, memberi makan fakir miskin karena mereka tahu bahwa ini sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makna yang kedua sudah pernah kita sebutkan, ala hubbihi artinya di atas kecintaan mereka terhadap harta tersebut. Ya, ketika mereka sangat mencintai harta tersebut lalu kemudian diinfakkan di jalan Allah, maka ini sesuatu yang luar biasa. Sebagaimana Allah berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan sampai kepada kebaikan, ya, sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Menginfakkan sesuatu yang kita cintai itu lebih besar pahalanya, Pak, daripada menginfakkan sesuatu yang kita tidak cintai atau kurang kita cintai. Kenapa? Tentu, ya, ketika kita sangat cinta kepada harta, mobil misalnya, atau ladang misalnya, atau rumah misalnya, pasti di saat itu berat sekali. Berat sekali. Nah, di saat kita semakin berat di dalam melaksanakan ketaatan tersebut, ya, tentu ada apa namanya nilai perjuangan, Pak, melawan hawa apa ke rasa pelit itu. Ada nilai perjuangan melawan ya rasa cinta yang sangat terhadap harta tersebut. Ya, ketika kita infakan harta yang kita paling cintai tersebut, subhanallah, itu menunjukkan akan keimanan yang luar biasa. Nah, ini makna yang kedua. Dan tentunya dua makna ini tidak bertabrakan. Sebab ya, seseorang yang menginfakan apa yang ia cintai itu sebagai bukti kalau ia lebih mencintai Allah daripada harta tersebut. Ya, kenapa dia kok bisa menginfakan hartanya yang paling ia cintai? Karena ia menginginkan keriduan Allah Subhanahu wa taala. Berarti itu menunjukkan betapa dia cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah ya akhal Islam, a'azzakumullah wa iyyakum. Sebutkan sebuah athar bahwa Ibnu Umar ya pernah mengirim ya seseorang untuk membeli anggur. Waktu itu Ibnu Umar memang lagi pengen banget sama anggur. Disuruh istrinya untuk beli anggur. Pergi dia ke pasar. Rupanya dia pulang diikuti fakir miskin. Kemudian dia minta. Melihat itu Ibnu Umar berkata apa? Kasih anggur itu. Dikasih. Padahal Ibnu Umar pengen banget anggur. Dikasihnya. Akhirnya istrinya pergi lagi ke pasar buat beli. Kemudian ia pulang ke rumah, diikuti lagi sama fakir miskin. Sampai di rumah, si fakir miskin itu minta. Maka Ibnu Umar berkata, berikan saja anggur itu. Akhirnya ya, istrinya kembali lagi pergi ke pasar. Kemudian dia pulang ke rumah, diikuti lagi fakir miskin. Sampai di rumah, ya, rupanya Ibnu Umar tahu ada fakir miskin, kata Ibnu Umar, kasih aja itu anggur. Istrinya kesal. Iya, akhirnya dia bilang sama fakir miskin itu, kalau kamu ikut lagi, saya enggak bakalan kasih kamu. Iya. Iya. Ikhwata Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Tapi lihat jiwa Ibnu Umar, padahal beliau sangat ingin menginginkan anggur itu. Ya, di saat sudah beli, tahu-tahu ada orang minta, kata Ibnu Umar, kasih aja anggur itu. Subhanallah, itulah jiwa-jiwa para sahabat yang sangat dermawan sekali ya. Al-Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Ya, justru kata para ulama, para sahabat itu ketika mereka sangat cinta kepada suatu harta malah diinfakin. Inilah bedanya dengan kita, ya. Kalau kita semakin cinta kepada harta semakin ditahan oleh kita karena itu yang paling kita cintai. Walaupun tentunya ya Rasulullah SAW ketika mengirim orang untuk mengambil sedekah, Rasulullah berkata, wa iyyak wa qara'ima amwalihim, jauhi harta mereka yang paling mereka cintai, jangan diambil, ya. Supaya apa? Karena tidak setiap orang bisa memberikan harta yang paling ia cintai sesuai dengan keimanan seseorang, tentunya ya akhul Islam, azakumullah wa iyyakum. Kita lanjutkan. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. Mereka memberikan makanan atas kecintaannya itu. Yaitu memberikan makan kepada siapa? Miskin, yatim, asiro. Asir itu artinya tawanan. Iya. Dan semua orang yang membutuhkan. Ini menunjukkan akan keutamaan memberi makan, akhi. Dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim juga, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, ayyul Islami khair, wahai Rasulullah, Islam apa yang paling baik? Apa kata Rasulullah SAW? Tut'imu tu'am wa taqra'u salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Islam yang paling baik itu kamu memberi makan dan kamu mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal dan orang yang kamu tidak kenal. Masya Allah. Kata Rasulullah, ini Islam yang paling baik. Maka ya akhi, azakumullah wa iyyakum, memberikan makan itu sangat dianjurkan dalam Al-Quran. Demikian pula dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Allah mengatakan, bagaimana sifat mereka memberi makan itu? Allah berfirman, innama nut'imukum liwajhillah, la nuridu minkum jazaan wala syukura. Sesungguhnya kami memberikan kamu makan karena Allah saja. La nuridu minkum, kami tidak menginginkan dari kalian jazaan, balasan. Wala syukuran, tidak pula terima kasih. Subhanallah ya akhi, lihat bagaimana Allah mensifati keikhlasan mereka dalam memberikan makan. Allah mengatakan apa? Kami memberikan makan kalian itu karena Allah. Kami tidak mengharapkan balasan. Kadang ada orang memberi makan fakir miskin atau memberi makan anak yatim dengan harapan supaya mereka mendoakan. Kata Syekhul Islam Taimiyah, siapa yang memberi makan anak yatim lalu kemudian ia minta anak yatim mendoakan, berarti ia masih mengharapkan balasan. Masih ia mengharapkan apa? Balasan. Sementara Allah memuji orang-orang yang ikhlas itu apa? Kami tidak mengharapkan balasan apapun. Iya, tidak mengharapkan sama sekali. Di sini bentuknya nakirah, jazaan. Dan nakirah itu mempunyai makna umum. Berarti tidak mengharapkan balasan apapun, sekecil apapun kami tidak mengharapkan kok. Wala syukuran, tidak juga terima kasih, enggak juga mengharapkan. Kadang-kadang ada orang yang dongkol, Pak, ketika kita kasih orang tersebut dia enggak mengucapkan terima kasih. Ini orang enggak tahu terima kasih. Udah dikasih enggak ngucapin terima kasih gitu kan. Berarti kita tidak masuk ayat tersebut. Karena sifat yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an ini adalah dia tidak mengharapkan balasan. Tidak juga mengharapkan terima kasih. Artinya kalau kamu terima kasih ya enggak masalah, enggak terima kasih enggak masalah. Iya. Syukur di sini artinya bersyukur. Di mana bersyukur itu ketika seseorang diberi bersyukur kepada orang yang memberi. Memang akhi, dalam Islam orang yang diberikan kepadanya kebaikan sangat dianjurkan untuk berterima kasih. Ya, Nabi SAW bersabda, lam yashkurillah man lam yashkurin nas. Belum bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. belum berterima kasih kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Maka Islam menganjurkan orang yang diberi bantuan, makanan dan yang lainnya untuk apa? Berterima kasih. Ya. Dalam riwayat Tirmidzi Nabi mengatakan, "Man suni'a ilaihi ma'rufan faqala jazakallahu khaira faqad ablagha fi tsana." Siapa yang diberikan kebaikan kepadanya, lalu ia mengatakan kepada orang yang memberikan kebaikan itu, "Jazakallahu khaira." Semoga Allah membalas kamu kebaikan. Maka ia telah sempurna dalam memuji. Iya. Artinya setidaknya kita ucapkan jazakallahu khaira ya akhi. Iya. Namun yang memberi tidak dianjurkan mengharapkan balasan. Yang diberi dianjurkan untuk apa? Iya, berterima kasih. Subhanallah, inilah Islam ya akhi, Islam azakumullah wa iyakum. Allah berfirman, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Sesungguhnya kami memberikan kalian makanan itu karena mengharapkan wajah Allah saja. Kami tidak mengharapkan sama sekali dari kalian balasan. Tidak pula kami mengharapkan terima kasih. Enggak. Iya. Akhan Islam a'azakumullah wa iyyakum. Ketika ya akhi kita memberikan makan kepada seorang fakir miskin dan ternyata kita mengharapkan dari dia ya agar dia itu setidaknya lah ya sopan santun sama saya gitu kan. Kadang kan itu juga mengharapkan balasan namanya, Pak. Makanya orang yang tidak mengharapkan balasan sama sekali ya udahlah. Dia lupakan sama sekali udah. Kebaikan-kebaikan tuh gak pernah diingat-ingat. Iya, makanya kalau kita berinfak, Pak, jadikan infak kita itu seperti ludah atau ludah. Ludah itu kalau kita keluarin, ingat gak, Pak? Gak ingat kan? Oh, tadi saya ludah saya ketinggalan di sono. Ya, kemarin saya ngeludah di sini, gak ingat kita. Nah, kita kalau kita berinfak tuh begitu, gak usah diingat-ingat lah. Kepada siapa kita berinfak dan bagaimana, enggak perlu, kita enggak perlu ingat-ingat ya akhwal Islam a'azakumullah wa iyyakum. Karena yang dikhawatirkan dari orang yang berinfak itu apa, Pak? Alman. Alman itu artinya mengungkit-ungkit kebaikan yang pernah ia berikan kepada orang lain. Dan itu bisa membatalkan pahala sedekah. Ya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu batalkan pahala sedekah kalian dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti. Bahaya, ya. Kemudian Allah menyebutkan karakter yang lainnya. Allah berfirman, "Inna nakhafu mir rabbina yawman abusan qamtarira." Ya, ketika mereka mengatakan kami memberikan kalian makanan itu hanya karena Allah saja. Kami tidak mengharapkan balasan, tidak pula terima kasih. Sesungguhnya kami takut kepada Rabb kami. Kepada suatu hari abusan. Abus itu artinya ya bermuka masam. Kenapa? Karena saking beratnya hari itu. Maka orang-orang yang banyak berbuat dosa dan orang kafir ya apa namanya? Bermuka masam. Qamtarira. Qamtarira itu ya sebagian ulama seperti Ibnu Abbas mengatakan ay tawilan. Artinya ya kesulitannya itu panjang di hari itu. Sebagian ulama mengatakan qamtarir artinya mengernyitkan dahi karena saking beratnya di hari itu. Dan itu tidak bertabrakan, semuanya sama ya. Maksudnya adalah bahwa di hari itu hari yang sangat berat sekali, akhi. Karena saking beratnya itu wajah mereka sama sekali tidak terlihat gembira, bahkan yang ada adalah ketakutan. Ya karena di dunia kan orang kafir itu senangnya ya kerjaannya senang-senang. Enggak pernah mereka merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya balasan orang yang seperti itu di hari akhirat malah ketakutan, akhi. sebagaimana dalam hadis yang telah ya antum ketahui, bahwa Nabi mengatakan tidak akan berkumpul pada seseorang dua rasa aman dan dua rasa takut. Siapa yang merasa aman di dunia, di akhirat dia akan merasa takut. Dan siapa yang merasa takut di dunia, maka di akhirat dia akan merasa aman. Ya. Maka ya akhi, rasa takut di dunia ini penting sekali ya akhi. Ya. Sebab rasa takut di dunia itu yang akan menyebabkan kita aman nanti di akhirat insyaallah. Kemudian Allah mengatakan sebagai balasan perbuatan mereka yang takut kepada Allah, fawaqahumullahu syarra dzalikal yaum. Maka Allah pun lindungi mereka dari keburukan hari tersebut. Subhanallah. Karena takut mereka kepada Allah itulah kemudian Allah lindungi mereka dari keburukan di hari kiamat tersebut. Ya. Maka setiap kita memeriksa diri kita dan introspeksi sejauh mana rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut itu bukan berbentuk air mata yang berlinang. Tapi takut itu berbentuk amalan anggota badan, menjauhkan larangan-larangan dan menjalankan perintah-perintah. Percumalah air mata berlinang kalau ternyata ia terus-menerus berbuat dosa. Ya. Seakan-akan terkadang ada orang yang ketika bisa menangis takut, ya sholat dia menangis, akan-akan dia sudah takut kepada Allah, belum tentu juga. Ada orang matanya menangis tapi mulutnya terus ghibah. Ada orang matanya menangis, ya, tapi setelah itu dia ya mencerca orang, berbuat maksiat dan yang lainnya. Makanya ya akhi, Allah mengatakan tentang orang-orang yang takut itu, fawaqahumullahu syarra dzalikal yaum walaqahum nadrata wa surura. Maka Allah pun lindungi mereka dari keburukan hari kiamat itu yang sangat berat itu. Dan Allah berikan kepada mereka nadroh. Nadroh itu artinya apa? Keceriaan di wajah. Ya. Cahaya di wajah. Karena kegembiraan. Wasururon dan kebahagiaan. Masya Allah. Di hari kiamat, ya, ada wajah-wajah yang bermuka masam. Ada lagi wajah-wajah yang tersenyum gembira. Sebagaimana Allah mengatakan wujuhun yawma idzin musfirah dhahikatun mustabsyirah wa wujuhun yawma idzin 'alayha ghabarah tarhaquha qatarah ulaika humul kafaratul fajarah. Wajah-wajah itu di hari itu ada yang musfirah, berseri-seri. Ya. Dia tertawa gembira karena ia mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah. Dan ada lagi kata Allah, wajah-wajah yang dipenuhi dengan debu, dia bermuka masam dan ketakutan. Ya, kenapa? Karena dia kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwata Islam azakumullah wa iyakum. Lalu Allah pun berfirman, wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira. Dan Allah berikan kepada mereka balasan disebabkan kesabaran mereka di dunia. Apa balasannya? Jannah, waharira, dan sutra. Masya Allah. Ya. Mereka diberikan oleh Allah balasan karena kesabaran mereka. Sabar dia dalam menaati Allah. Sabar dia dalam sholat. Sabar ia dalam menjalankan perintah-perintah Allah. Sabar untuk pergi ke masjid. Sabar untuk menuntut ilmu Allah. Sabar untuk melaksanakan perintah-perintah Allah. Ya, karena untuk melaksanakan perintah-perintah Allah butuh kesabaran. Ya. Sabar ya untuk meninggalkan maksiat-maksiat itu. Ya, apalagi terkadang ketika syahwat menggebu-gebu, untuk sabar di hadapan maksiat berat sekali. Sabar ya menghadapi berbagai macam musibah, ujian dan cobaan dalam kehidupannya. Maka Allah mengatakan wa jazahum bima sabaru. Allah pun berikan kepada mereka balasan disebabkan kesabaran mereka dahulu. Masya Allah. Sabar di dunia manfaatnya besar. Jangan sampai kita itu akhi menjadi orang yang bagaikan anjing yang tidak punya sabaran. Allah mengatakan tentang orang-orang yang tidak punya kesabaran dalam menghadapi hawa nafsu itu seperti anjing. Allah mengatakan apa dalam Al-Quran itu? Watslu alaihim naba alladhi atainahu ayatina fansalakha minha faatba'ahu syaitan fakana minal ghawin walau syi'na larafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawah famathaluhu kamathalil kalb min tahmil alaihi yalhath au tatruku yalhath. Bacakan kepada mereka tentang orang yang kami ajarkan kepadanya ayat-ayat kami. Masya Allah, dia sudah hafal Al-Quran, dia sudah hafal banyak, dia tahu tentang ayat-ayat Allah. Lalu ia lepas dari ayat-ayat Allah itu, lalu setan mengikutinya dan dia pun menjadi sesat. Padahal kalau kami kehendaki, kami akan angkat derajatnya, kami akan muliakan dengan ayat-ayat kami itu. Namun sayang, kata Allah, dia malah mengikuti hawa nafsu dan lebih condong kepada kehidupan dunia. Lalu Allah mengatakan apa? Perumpamaan orang ini seperti anjing yang selalu menjulurkan lidahnya. Jika kamu halau, dia tetap menjulurkan lidahnya. Kalau kamu biarkan, tetap saja menjulurkan lidahnya. Kenapa? Saking ya lahafnya, lahaf itu artinya rakusnya dia. Anjing itu, kata Ibnu Qayyim, dia tidak punya sifat sabar. Ya, sabar maksudnya menghadapi syahwat. Ya, anjing itu akhi, ya paling tidak sabar kalau ngelihat bangke. Ya. Anjing itu terhadap syahwat tuh masya Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan orang yang tidak sabar menghadapi syahwat tuh bagikan anjing. Nauzubillah sallallahu alaihi wa afiyah. Ya, terutama akhi, ya kalian-kalian yang sedang menghafal Quran, hati-hati. Ya, jangan sampai terkena ancaman ayat tersebut. Sudah diajarkan Al-Quran, sudah ngafalin Quran, tahu-tahu Al-Quran ditinggalkan, tahu-tahu Al-Quran tidak diamalkan, maka nasibnya seperti dia. Sallallahu alaihi wasallam wa alafiyah ya akhul Islam azakumullah wa iyakum. Ya, makanya orang-orang yang menghafal Quran itu harus beda. Akhlaknya harus beda, sikapnya harus beda. Ya. Kenapa? Karena yang dia bawa itu firman-firman Allah. Enggak mudah. Maka dari itulah ya akhul Islam azakumullah wa iyakum. Sabar. Kalau kita tidak sabar, susah memang. Sabar menghadapi syahwat. Banyak orang yang tidak sabar menghadapi syahwat ya. Ya. Syahwat berupa wanita, syahwat berupa harta, syahwat berupa kedudukan, masya Allah. Terkadang ada orang, seorang pemuda berkata, Ustaz, saya kok lemah banget di depan maksiat. Saya tidak bisa menolak maksiat. Nah, berarti apa yang terjadi, Pak? Artinya dia tidak punya kesabaran menghadapi maksiat itu. Makanya, akhi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa jazahum bima sabaru, dan Allah balaskan, Allah berikan kepada mereka balasan disebabkan kesabaran mereka. Masya Allah. Apa balasannya? Tentu balasannya luar biasa. Iya. Kalau di dunia sebatas disuruh ya apa balasan-balasan dunia kecil, Pak. Antum misalnya berlomba ngapalin Quran, dapat hadiah, paling dapat duit, paling dapat berapa sih? Kalau kita ngapalin Quran ataupun beribadah tujuannya cuma pengen dapat kayak gituan, kecil. Maka ya akhul Islam azakumullah wa iyakum, tentu yang kita inginkan lebih dari itu. Dan kesabaran di atas ketaatan itu, Pak. Kesabaran meninggalkan maksiat itu, ya akhul Islam azakumullah, itu suatu yang luar biasa. Iya. Makanya balasannya pun juga luar biasa. Allah mengatakan wa jazahum bima sabaru jannah. Jannah, masya Allah. Iya. Pernahkah telinga-telinga kita ketika kita mendengar jannah, kita langsung semangat ingin dapat jannah. Atau kita lebih semangat ketika mendengar dunia. Banyak orang, Pak, ketika mendengar jannah, surga, kurang termotivasi. Tapi ketika mendengar balasan dunia, semangat dia. Kenapa begitu? Karena kurang keimanan dia kepada jannah itu, ya akhi azakumullah wa iyakum. Ya, kalau dijanjiin, ya kalian-kalian siapa yang enggak pernah absen salat subuh nanti dikasih hadiah motor. Wah, semangat. Ya. Kamu kalau tidak pernah, kalau kamu bisa menghafalkan surat Al-Baqarah dikasih uang sekian-sekian, semangat gitu, Pak. Tapi kalau disebut kalau kamu ngapalin Al-Baqarah dan mengamalkannya buat kamu jannah, kayaknya biasa aja gitu. Iya. Kenapa? Karena itu menunjukkan keimanan kita kepada jannah kurang. Sebab kalau keimanan kita kepada jannah, surga itu luar biasa. Wah, masya Allah. Kita akan menganggap surga itu segala-galanya sudah. Iya, harta dunia enggak ada apa-apanya, kecil semuanya itu. Makanya ya akhal Islam, azakumullah wa iyakum. Pentinglah di sini untuk menguatkan dan mengokohkan keimanan kita kepada surga, akhi. Sehingga dengan keimanan kita kepada surga itulah yang memacu kita untuk sabar. Ketika melihat perempuan cantik langsung ingat astagfirullahaladzim, bidadari surga lebih cantik dari itu. Akhirnya dia sabar untuk tidak ngeliatin. Iya. Ketika di hadapan syahwat, dia langsung ingat, oh di syahwat dunia enggak ada apa-apanya. Surga lebih segala-galanya. Masya Allah. Maka dengan seperti itu termotivasi insya Allah ya akhwat Islam. Itu yang menyebabkan dia sabar insya Allah. Ya, wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira. Dan balasan mereka disebabkan kesabaran mereka itu adalah surga, jannah, masya Allah. Jannah yang naimnya, Pak, kenikmatannya itu tak pernah putus-putusnya. Abadal abidin terus, tak pernah ada berhentinya. Beda dengan di dunia. Di dunia itu orang senang setahun, dua tahun, tiga tahun, empat tahun, lima tahun. Mungkin setelah itu Allah berikan kesusahan dan ya berbagai macam ya kepedihan hidup, kita tidak tahu. Dunia kesenangannya sebentar. Dunia kesenangannya pasti diwarnai dengan kelelahan. Antum pengen senang di dunia, lelah. Lelahnya kenapa? Harus banting tulang. Ya. Lelahnya lagi apa? Takut, takut kehilangan. Lelahnya apalagi, ya, sedih ketika kehilangan, sedih ketika usahanya sudah mulai turun, dan yang lainnya itulah kesenangan dunia. Sedangkan kesenangan akhirat, Allah, masya Allah, kesenangan surga itu tak pernah ada berhenti-berhentinya, Pak. Ya, di surga itu orang tidak pernah sakit, tidak pernah sedih, tidak. Di surga itu orang tidak pernah ya akhwat Islam merasakan kesusahan, tidak sama sekali. Ya, di sana itu hanya kenikmatan saja. Maka dari itulah ya akhwat Islam, orang yang cerdas dan berpikir, dia akan berpikir, ya mana yang lebih dia pilih, kesenangan yang sementara di dunia atau kesenangan untuk selamanya nanti di akhirat. Baiklah, saya ingin mendapatkan kesenangan yang selama-lamanya di akhirat. Saya harus capek sebentar di dunia, capek untuk dapat surga. Sebab untuk dapat dunia juga capek, sama kan? Antum pengen dapat dunia harus capek kan? Capek. Ya, ada orang masya Allah banting tulang untuk cari dunia, Pak. Sampai dia ngelembur, capek. Tetap orang yang cari dunia juga capek pasti. Sekarang mana yang lebih kita inginkan, akhi? Capek untuk dapat akhirat atau capek untuk dapat dunia? Tentu kita ingin dapat dunia akhirat dong. Iya. Tapi kalau yang menyedihkan itu ada orang yang hidupnya capek cuma buat dunia toh. Iya. Dan dia tidak mau capek untuk dapat akhirat, tidak mau capek untuk sholat tahajud, tidak mau capek untuk puasa Ramadan, tidak mau capek untuk zikir kepada Allah, tidak mau capek untuk pergi ke masjid, tidak mau capek dia ya untuk menghasilkan akhirat. Waduh, ini musibah ya. Apa-apa capek sebentar ya, puasa Ramadan berat misalnya capek, apa-apa capek sebentar kok, sabar aja, pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Capek. Saya ustaz capek. Kenapa? Kenapa ya kalau saya ngamalin sunnah ini kok diledek orang? Capek hati saya. Enggak apa-apa capek. Dunia memang tempatnya capek kok. Ya, demi surga capeklah sebentar di dunia. Paling berapa tahun sih kita hidup di dunia? 60 tahun, 70 tahun. Akhirat berapa tahun? 1 juta tahun. 1 triliun tahun, tidak ada batasannya. Maka dari itulah ya akhul Islam, azakumullah wa iyakum, orang yang cerdas dia akan berani capek sebentar untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Iya. Sedangkan orang yang kurang cerdas dia pengen dapat ya keuntungan segera dengan tanpa mau capek. Tapi akhirnya apa? Merugi dunia akhirat. Nasallallahu salamata wal afiyah. Kita berlindung daripada hal seperti itu ya akhul Islam, azakumullah wa iyakum. Kita lanjutkan. Kemudian Allah berfirman, Allah mengatakan wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira muttaqiina fiha 'alal ara'ik la yarawna fiha syamsan wa la zamharira. Mereka bertelekan di atas dipan-dipan. Jadi dalam surga itu, penduduk surga bertelekan di atas dipan-dipan yang sangat indah sekali, akhi. La yarawna fiha syamsa wala zamharira. Mereka tidak merasakan panasnya, teriknya matahari, tidak pula dinginnya cuaca, tidak. Jadi di surga itu enggak panas, enggak dingin, Pak. Apa itu? Sejuk, enak. Terus masya Allah, iya. Di mana mereka bertelek-telekan dalam ayat yang lain Allah mengatakan penduduk surga itu bertelek-telekan duduk berhadap-hadapan, iya. Dan mereka pun apa namanya ngobrol sesama mereka. Mereka mengatakan dahulu kami waktu di dunia termasuk orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Gara-gara itulah kami masuk surga. Iya. Allah mengatakan muttaqiina fiha 'alal ara'ik. Mereka bertelekan di atas dipan-dipan. La yarawna fiha syamsa wala zamharira. Ai laisa indahum harrun muz'ij wala bardun mu'lim, bal huwa mizajun wahidun daimun sarmadi. Ya, mereka tidak melihat padanya matahari, tidak pula dingin yang sangat. Artinya mereka tidak diusik oleh panas yang sangat, tidak pula dingin yang sangat. Akan tetapi keadaan mereka senantiasa antara itu, tidak panas dan tidak dingin. Dan terus menerus seperti itu ya akhal Islam, azakumullah wa iyakum. Lalu Allah berfirman wadaniyatan alaihim dhilaluha وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا. Daniyah itu artinya dekat. Makanya disebut dunia. Dunia itu disebut dunia dari kata daniyah. Artinya apa? Dana. Artinya dekat. Ya. وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ. Dan dekat. Alaihim kepada mereka zilaluha, apa itu? Aqsanuha, artinya pepohonan-pepohonan surga itu akan dekat kepada mereka. Yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap kali penduduk surga menginginkan buah yang ada di surga, maka ya pohon itu mendekatkan apa namanya? batang apa sih tangkainya itu, rantingnya itu, pohon itu mendekatkannya, lalu diambilnya tanpa harus capek. Beda dengan di dunia, Pak. Antum pengen dapat durian, naik dulu ke atas, no. Ya, pengen buah, naik dulu ke atas. Aduh, udah banyak semut, udah. Ya, capek emang. Baru bisa makan durian enak, gitu kan. Baru bisa makan rambutan enak. Di akhirat gak ada seperti itu. Sebatas penduduk surga menginginkan buah, pohonnya sudah mendekat langsung. Diambilnya dengan enaknya. Ketika penduduk surga ingin minum, cereknya datang langsung. Ya, kemudian menuangkan sendiri dan kembali ke tempatnya. Enak, masya Allah. Surga itu luar biasa nikmat. Ya akhul Islam, anzakumullahu iyakum. Wadaniyatan alaihim zilaluha. Wadhullilat kutufuha tadlila. Dan dijadikan memetik buahnya itu sangat mudah, kata Allah. Yang sudah saya sebutkan tadi, mata ta'atahu danal qatfu ilaihi wa tadalla min a'la ghusnihi ka'annahu sami'un ta'i'un. Ya, kapan saja penduduk surga menginginkan buah tersebut, maka kemudian pohon itu mendekatkannya kepada dia. Ya, seakan-akan ia mendengar dan taat kepada penduduk surga itu. Subhanallah. Ajib. Ya, enak banget di dunia itu ya, akhi. Cuma ya itulah, kudu capek. Ya. Apalagi kata Rasulullah SAW, huffatil jannatu bil makarih. Surga itu dikelilingi oleh yang susah-susah. Susah itu maksudnya apa? Susah untuk hawa nafsu kita, enggak sesuai dengan hawa nafsu. Berat buat hawa nafsu, tapi enggak apa-apa, kita harus berat, kita harus capek di dunia ini untuk mendapatkan yang kenikmatan yang luar biasa abadi itu. Ya. Maka dari itulah ya akhi, kita harus punya jiwa pejuang. Kita harus punya jiwa siap capek, siap banting tulang untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Wa dhullilat qutufuha tadlila. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا ويطاف عليهم بآنية. Lalu kemudian para pembantu-pembantu itu, ya, para pelayan-pelayan itu, ya, akan membawa bejana-bejana yang terbuat dari apa? Perak. Wa akwabin kanat qawarira, dan gelas-gelas yang terbuat dari kaca. Qawarira min fiddatin, di mana kaca-kaca itu terbuat dari perak. Ajib ini, Pak. Mana ada di dunia seperti itu, Pak? Perak bagaikan kaca. Bening. Iya. Ini jenis perak yang paling mahal di dunia, kalaupun ada. Memang luar biasa akhwal Islam, azakumullah wa iyyakum. Ya. Qawariru min fiddatin qaddaruha taqdira. Ya. Allah mengatakan wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddatin, dan akan dikelilingkan kepada mereka bejana-bejana yang terbuat dari perak itu, dan gelas-gelas kaca yang terbuat dari perak juga. Ya. Qaddaruha taqdira, di mana mereka apa namanya mengambilnya sesuai dengan yang telah ditentukan. Artinya ay ala qadri rabbihim, sesuai dengan ketentuan Allah kepada mereka. Ikhwata Islam, anzakumullah wa iyyakum. La tazidu anhu wa la tanqus. Tidak bertambah, tidak berkurang. Bal hiya mu'addatun lidzalik, bahkan itu sudah disiapkan untuk itu semuanya. Kemudian Allah firman wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila. Dan mereka diberikan minum dengan gelas-gelas yang campurannya dengan jahe. Kalau tadi pertama kafur. Campurannya kafur, kafur itu dingin. kalau ini zamjabil jahe. Jahe itu sifatnya apa? Panas. Kata Ibnu Katsir, artinya penduduk surga itu diberikan minum terkadang dari kafur, terkadang dari jahe, supaya tidak, supaya apa? Dingin dan panas ini menyeimbangkan, Pak. Dan ini kaidah kesehatan juga, Pak. Untuk menyeimbangkan makanan yang panas dengan makanan yang panas. Di sini bukan berarti panas habis dimasak, bukan. Tapi panas sifatnya. Makanya Rasulullah kan menggabungkan makan kurma, rutab dengan apa? Mentimun. Kenapa? Karena kurma itu sifatnya panas, mentimun itu sifatnya apa? Dingin. Dicampurkan, itu manfaat banget buat tubuh. Demikian pula, ternyata di surga pun diberikan minum dari kafur dan dari jahe. Iya. Allahu a'lam, nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya tentang surga ini. Semoga kita semuanya termasuk penduduk surga, ya akhal Islam, azakul amin, ya rabbal alamin. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.